Malu yang tersimpan di dalam hati, malu yang terukir syair cinta. Simpan di dalam hati, mantan terukir syair cinta. Ladies and gentlemen, please welcome, performed by Abang DJ Remix.